Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Anak-anakku yang abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini, hari ke-29, kita masih bisa mengikuti kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Dan insyaallah kali ini kita akan membahas tips yang ke-15, halaman 31. Silakan dibaca Mas Abdurrahman. Membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diterima. Yang ke-15, membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Namanya orang hidup pasti ada saatnya nikmat, ada saatnya sulit. Ada apa Mas Ukasyah? Ada saatnya apa? Susah. Ada saatnya senang. Apa Mas Anjasyah? Ada saatnya apa? Ada saatnya susah, ada saatnya? Kebalikannya susah apa? Kebalikannya susah apa? Gampang. Ada saatnya susah, ada saatnya gampang. Itulah namanya hidup orang di dunia. Nah, orang biasanya dia itu galau. Biasanya orang itu tidak nyaman ketika dia mengalami kesusahan. Ya. Contohnya sakit misalnya ya, atau rezekinya lagi seret, THR-nya nggak buru apa, nggak buru-buru datang, nggak buru-buru cair ya, itu yang biasanya orang jadi ngersula. Tahu nggak Mas Anjas ngersula apa? Us, apa artinya ngersula us? Ngersula itu adalah banyak mengeluh ya. Hari-harinya cuma diisi dengan keluhan, keluhan, keluhan. Kenapa? Kok THR-nya nggak datang-datang? Ya. Kemudian bantuan, kok malah nggak dapet? Ya. Nah, biasanya orang itu dia hidupnya tidak nyaman ketika dia sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Ketika dia sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Nah, caranya bagaimana? Agar walaupun kita sedang mengalami hal yang tidak enak, kita bisa tetap bahagia. Itu caranya bagaimana? Ketika sedang sakit, kita bisa tetap tenang. Ketika rezeki lagi seret, kita bisa tetap nyaman. Itu bagaimana caranya? Ini poin yang ke-15. Membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Ya. Membandingkan. Membandingkan itu maksudnya lebih banyak mana gitu loh. Contoh misalnya, aduh hari ini ya di rumah nggak ada lauk, nggak ada apa? Lauk. Ya. Coba dibandingkan hari jumlah hari yang nggak ada lauk dengan jumlah hari yang ada lauk, lebih banyak mana? Yang ada lauk. Aduh susah, ini di rumah cuma ada beras. Masya Allah. Di tempat lain ada yang berasnya gak punya. Aduh hari ini AC-nya gak dingin. Ada orang yang sama sekali tidak punya rumah. Bukan hanya AC, rumah aja gak punya. Bandingkan antara kenikmatan yang kita terima dengan kesulitan yang diderita. Ya, lanjut. Seseorang, Mas Usama. Seseorang selainnya jika ditimpa kesulitan atau khawatir terhadapnya, agar membandingkannya antara kenikmatan yang telah dia raih, baik dalam hal agama maupun dunia, dengan kesulitan yang ia derita, maka akan dia dapatkan betapa jauh lebih banyak kenikmatan dalam dirinya daripada kesulitan dan musibah yang dia rasakan. Ini Abi ya sering ngasih contoh kayak gini. Orang itu biasanya kena penyakit, penyakit kayak gula, kolesterol dan semacam itu biasanya ketika Masih muda atau sudah tua? Tua. Ketika sudah tua. Biasanya kan kayak gitu. Ketika sudah tua, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Kalau penyakit gula berarti enggak boleh banyak gula. Kalau penyakit kolesterol atau kolesterol yang tinggi berarti enggak boleh banyak gorengan dan seterusnya. Coba sekarang bayangkan. Orang terkena penyakit gula di usia 60 tahun. Berapa? 60 tahun. Berarti 60 tahun ke atas, 61, 62, 63 dan seterusnya enggak boleh banyak-banyak apa? Gula. Sekarang Abi tanya. Kita tanya sekarang. 60 tahun ke atas, 62, 63, 64, 3 tahun, 5 tahun. Dibandingkan dengan umur 1 sampai 60. Itu banyak mana? Hah? Banyak 1 sampai 60. Berarti selama ini dia itu sudah makan gula berapa? 60 tahun. Ya, 60 tahun. Kalau dikumpulin berapa itu? Ya. 60 tahun ya. Kopi ditambah apa? Gula sudah berapa sendok atau berapa kilo ya gula yang dia makan. Berarti kan lebih banyak enaknya dibandingkan tidaknya. Ya. Sudah jangan banyak mengeluh. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ya, kesusahan yang kita rasakan. Itu lebih banyak nikmatnya. Ya. Aduh tangan saya sakit, subhanallah. Sakitnya Anda dengan sehatnya Anda itu lebih mana-mana. Lebih lama mana? Lebih lama sakitnya atau sehatnya? Aduh mata saya mulai rabun. Ya. Loh sekarang ketika sehat matanya itu sudah berapa lama? Bandingkan. Ya. Sehingga kalau kita berusaha untuk membanding-bandingkan itu, maka hati kita akan lebih tenang. Ya, lanjut Mas Suka. Itu juga sebaiknya dia membandingkan antara rasa khawatir akan berbagai kemungkinan buruk yang akan menimpanya dengan kemungkinan keselamatan darinya. Maka hendaknya dia tidak mengabaikan kemungkinan yang lebih banyak dan kuat yang positif demi membela kemungkinan yang lemah negatif. Sehingga dengan demikian hilanglah rasa gundah dan rasa. Nah ini contoh antara selamat atau celaka. Contoh kita mau berangkat nih, mau safar. Kita sudah persiapkan mobil, sudah kita serviskan. Mobil sudah kita serviskan. Kemudian kita sudah bawa duit, ya bensinnya sudah kita fullkan. Terus baju ganti sudah kita siapkan. Wah ya sudah full lah makanan, sudah semuanya buah-buahan. Ada nggak kemungkinan nanti di jalan macet? Enggak. Ada. Nah, jangan sampai kemungkinan macet ini membuat kita jadi melupakan sekian banyak hal-hal positif yang sudah kita miliki. Ya. Jadi jangan sampai, wah nanti kalau macet gimana? Nanti kalau tabrakan gimana? Nanti kalau ditilang polisi gimana? Ini kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini ada tetap. Tapi jangan sampai kemungkinan-kemungkinan kecil itu membuat kita menjadi lupa dengan potensi kebaikan yang kita miliki. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita seperti itu, kita jadi nggak bahagia hidupnya. Perjalanan yang seharusnya kita nikmati, ya, dengan keluarga kita rusak karena kita selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut. Ya. Ini salah satu prakteknya. Lanjut, Mas Anjas. Dia pun sebaiknya memperkirakan berbagai hal yang lebih besar yang mungkin dapat menimpanya, sehingga dia mempersiapkan diri jika memang hal itu terjadi, serta berupaya menghalau apa yang belum terjadi atau memikirkan musibah yang telah terlanjur terjadi atau memperkecilnya. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan ada kemungkinan-kemungkinan buruk tadi. Ya, kalau memang ada kemungkinan, wah nanti ditilang bagaimana? Ya sudah, dipersiapkan surat-suratnya. Ya, SIM-nya sebelum berangkat, STNK-nya. Ya. Jadi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi, buruk, kemungkinan buruk terjadi ditilang misalnya sama polisi, kita persiapkan hal-hal yang kira-kira bisa menghindarkan itu. Termasuk nanti ketika sudah lewat, sudah melakukan perjalanan, hati-hati, lihat rambu-rambu, ya, supaya tidak kena tilang, ya. Kemudian selalu memakai apa? Sabuk pengaman, kalau pakai motor ya mengenakan helm. Ini semuanya kita lakukan. Semuanya kita lakukan. Kemudian kalau biar nggak terjebak macet bagaimana? Ya lihat coba. Ya. Kemungkinan cari berita, ya baik lewat internet atau lewat hal yang lainnya, atau tanya daerah mana yang nggak macet. Ini bisa kita hindarkan. Dan seandainya ternyata sudah kita berusaha maksimal, ternyata kita terjebak macet, sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Dinikmati saja. Ya, daripada kita marah-marah tidak merubah kondisi, mendingan kita nikmati saja. Jadi inilah tips yang nomor berapa tadi? 15. Agar kita bisa hidup bahagia, membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa meraih kehidupan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.